Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ. مَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَانٌ وَأَخَوَاتُ فِيلَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 5 Ramadan 1433 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 25 Juli 2012. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab An-Nubadz fi Adabi Talabil Ilmi, yang ditulis oleh Fadilatu Syekh Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Uthman Hafidhahullah Ta'ala, yang berisi tentang 101 adab penuntut ilmu. Dan yang terakhir kita telah sampai adab yang keberapa? Adab yang ke-8, yaitu ar-rihlatu fi talabil ilmi, merantau untuk mencari ilmu, dan sudah kita bahas panjang lebar. Sekarang kita masuk yang baru, yaitu adab yang nomor ke-9. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala, istidzanul walidain fi rihlati. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, adab yang nomor 9, meminta izin kepada kedua orang tua ketika hendak merantau mencari ilmu. Kemarin kita bahas merantau mencari ilmu. Nah sekarang ini, bagaimana kalau kita punya orang tua? Apakah meminta izin ataukah tidak meminta izin? Dan bagaimana kalau tidak diizinkan? Di sini ada nasihat-nasihat dari para salafus saleh, dan nanti kita sambung juga tentang kisah-kisah berbaktinya para salafus saleh kepada kedua orang tua mereka. Qala ibn Hani An-Nisaburi rahimahullahu taala, berkata Ibnu Hani An-Nisaburi, ini salah seorang daripada muridnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih. Ibnu Hani, sami'tu Aba Abdillah wa su'ila 'anil rajuli yasta'dinu walidayhi fil khuruji fi talabil ilmi wa fi ma yanfa'u. Aku mendengar Abu Abdillah, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ditanya tentang seorang yang meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk keluar mencari ilmu, terutama ilmu hadis, dan untuk keluar mencari hal-hal yang bermanfaat bagi dia. Jadi minta pendapatnya Imam Ahmad, bagaimana pendapat anda wahai Imam Ahmad, Kalau ada seorang anak akan pergi mencari ilmu, akan pergi mencari hal-hal yang bermanfaat, apakah perlu izin kepada kedua orang tuanya atau tidak? Beliau menjawab, qala in kana fi talabi ilm fala ara biha ba'san illam yasta'mirahuma fi talabil ilmi wa ma yanfa'u. Jika keluarnya itu untuk mencari ilmu, maka aku berpendapat tidak mengapa tanpa meminta izin orang tuanya dalam hal mencari ilmu dan apa yang bermanfaat bagi dia. Jadi tanpa izin tidak apa-apa, tapi nanti ada penjelasannya lagi ya, seperti apa yang tidak apa-apa itu, bukan secara mutlak. Maksudnya di sini tetap pamitan, diizinkan atau tidak tetap berangkat, namun ada batasan-batasannya, tidak secara mutlak, dan akan diterangkan di penjelasan-penjelasan setelahnya. Wa qala al-Maruzi li Abi Abdillah rahmatullahi alaihima, berkata al-Maruzi, beliau juga muridnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, berkata kepada Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih, ar-rajulu yatlubul ilma wa yasta'zinu walidatahu fata'zan lahu wa huwa ya'lam annal muqama ahabu ilaiha. Itu ada salah cetak ya, di situ anla muqama, yang benar annal muqama. Ada seorang anak yang akan mencari ilmu, meminta izin kepada ibunya dan ibunya mengizinkan, tapi anak ini tahu bahwa sang ibu lebih suka kalau anak itu tetap tinggal dengan ibunya. Minta izin, bu, saya mau mencari ilmu, bu, boleh apa tidak, bu? Diizinkan, tidak apa-apa, boleh, pergilah mencari ilmu. Tapi sang anak ini tahu bahwa ibu itu lebih suka kalau sang anak ini tinggal bersama ibunya, tidak meninggalkan ibunya. Bagaimana sikapnya sang anak? In kana jahilan, ini jawabannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, qala in kana jahilan la yadri kaifa yutallik wa la yusalli fa talabul ilmi ahabu ilayya wa in kana qad arafa fal muqamu 'alayha ahabu ilayya. Kalau anak itu jahil, tidak mengerti ya, kalau seorang anak itu jahil tidak mengerti hukum-hukum tentang menceraikan, tidak mengerti tata cara sholat, maka mencari ilmu, pergi meninggalkan ibunya itu lebih aku sukai. Adapun kalau dia sudah mengerti, memahami masalah-masalah yang penting, memahami masalah-masalah inti, maka tinggal bersama ibunya itu lebih aku sukai. Ini lebih diperinci kan? Jadi dibagi menjadi dua. Kalau mencari ilmu-ilmu yang penting, ilmu yang harus, ilmu tauhid, ilmu tentang sholat, ilmu tentang hal-hal yang dia terjun dalam kehidupan sehari-hari, ilmu yang wajib, maka berangkat pergi meninggalkan ibunya tidak apa-apa. Tapi kalau hal-hal yang wajib dia sudah mengerti, dia memahami, hanya untuk mencari tambahan-tambahan ilmu saja, maka aku lebih suka kalau anak itu tinggal bersama ibunya. Kalau memang ibunya itu mengharapkan sang anak tinggal bersama ibunya. Demikian pula diperjelas lagi dengan riwayat yang setelahnya. Wa rawal khallalu anil Imam Ahmad. Al-Khallal meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, anna rajulan sa'alahu, ada seorang yang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Pertanyaannya, inni atlubul ilma wa inna ummi tamna'uni min dalik, turid hatta ashtaghila fit tijarah, Wahai Imam Ahmad, aku akan pergi mencari ilmu, sementara ibuku melarang aku daripada pergi mencari ilmu, karena ibuku itu ingin supaya aku sibuk berdagang. Jadi aku mau pergi cari ilmu, sama ibuku tidak boleh, karena ibuku lebih suka kalau aku berdagang saja, jangan cari ilmu. Ya, cari dunia saja, jangan cari ilmu. Bagaimana sikap saya? Qala dariha wa ardiha wa la tada' at-talab. Dariha wa ardiha, kamu rayu ibumu sampai ibumu ridha, dan jangan kamu tinggalkan mencari ilmu. Jadi kan ada kalanya orang tua itu berat kalau anaknya terjun cari ilmu, apalagi agama, karena dianggap secara duniawi materi tidak menguntungkan. Ibunya lebih suka kalau anaknya dagang saja. Kata Imam Ahmad, kamu rayu ibumu, kamu rayu sampai benar-benar ridha dan mengizinkan kamu cari ilmu, jangan kamu tinggalkan mencari ilmu. Karena kalau dagang itu gampang, dagang itu kapan saja bisa. Tapi kalau cari ilmu itu tidak bisa. Cari ilmu itu harus, terutama pada waktu usia masih muda-muda, segar-segarnya pikiran. Kalau dagang cari uang itu gampang, rezeki kita telah ditanggung oleh Allah. Karena itu kemarin kan telah diulang-ulang berkali-kali ya, bahwa mencari ilmu tujuannya bukan untuk kerja cari uang, bukan. Mencari ilmu itu adalah supaya dapat ilmu, menjadi tahu yang tidak tahu, ilmunya kemudian diamalkan, kemudian ilmunya itu disebarkan, memberikan kontribusi kepada kaum muslimin, kepada umat manusia dengan ilmu yang dia miliki. Kalau sekedar cari makan, so itu gampang. Rezeki kita telah dijamin oleh Allah. Yakinlah seyakin-yakinnya, hakul yakin, jangan ragu-ragu. Kalau kita telah mengabdi kepada Allah, kehidupan kita diatur oleh Allah, jangan ragu. Yakinlah seyakin-yakinnya, hakul yakin, kita mengabdi kepada Allah, kehidupan kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau kerja kepada orang lain dapat upah atau tidak? Dapat upah. Lah ini kita kerja kepada Allah. Allah itu maha dermawan, Allah paling dermawan. Hanya upahnya Allah dengan upahnya manusia itu berbeda. Yang jelas kita tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kita. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya. Tidak ada ceritanya orang mengabdi kepada Allah disia-siakan Allah, tidak ada. Tidak ada ceritanya itu. Kemudian berikutnya lagi. Wa qala lahu rajulun gharibun an baladih, talabul ilmi ahabbu ilaika am arji ila ummi. Ada seorang pula, orang ini merantau jauh dari keluarganya, jauh dari negerinya, merantau jauh, meninggalkan kedua orang tuanya, meninggalkan ibunya. Tanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, apakah mencari ilmu itu lebih Anda sukai, ataukah saya pulang saja mengabdi kepada ibu saya? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, in kana talabul ilmi mimma la budda an tatlubahu fala ba'sa. Jika mencari ilmu yang harus kamu cari ilmu itu, maka tidak mengapa walaupun kamu jauh dari ibumu. Jadi ilmu dibedakan di sini ya, ada dua macam ya. Jadi ada ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib itu kriterianya, batasannya adalah ilmu yang kita terjun dalam kehidupan sehari-hari, terutama ilmu tentang rukun Islam itu ya, asyhadu an la ilaha illallah, ilmu tauhid. Orang Islam harus tahu tauhid, belajar tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ilmu tentang sunnah, ilmu tentang sholat, ilmu tentang zakat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang haji kalau mau berangkat haji, ilmu tentang umrah kalau mau berangkat umrah, ilmu tentang berdagang kalau mau berdagang, ilmu tentang pernikahan kalau mau menikah. Itu ilmu yang wajib. Jadi kalau ilmu-ilmu yang wajib, walaupun tidak diizinkan orang tua, tetap berangkat. Tapi kalau ilmu-ilmu tambahan, memperdalam ilmu bahasa ya, ilmu-ilmu tambahan yang sudah bisa terwakili oleh orang lain, yang tidak harus kita sendiri, Tidak harus kita sendiri, tidak terwakil orang lain. Ya, fardu kifayah. Maka lebih suka Imam Ahmad bin Hanbal kalau kumpul dengan ibunya, dekat dengan ibunya, dekat dengan orang tuanya, apalagi ketika bapak dan ibu itu membutuhkannya. Kemudian selanjutnya lagi, waqala Ishaq bin Ibrahim rahimahullahu taala, berkata Ishaq bin Ibrahim semoga Allah merahmatinya, sa'altu Aba Abdillah 'anil rajul yakunu lahu abawan musiran yuridu an yatluba al haditha wa la ya'dhanan. Aku bertanya kepada Abu Abdillah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, tentang seorang yang mempunyai ayah dan ibu yang musiran. Musiran maksudnya dalam keadaan masih mudah, ya. Mudah artinya masih dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan berkecukupan, bukan miskin. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan berkecukupan, ada kecukupan, ya. Materinya cukup, tidak kekurangan suatu apapun. Nah, anaknya izin mau mencari ilmu, terutama ilmu hadis. Ternyata kedua orang tuanya itu tidak mengizinkan. Padahal kedua orang tua walaupun ditinggal oleh anaknya enggak ada masalah, karena kedua orang tua bisa mandiri, cukup mampu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, yatlubu minhu biqadri ma yanfa'uh, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Hendaklah anak itu tetap pergi mencari ilmu apa yang bermanfaat bagi dia, karena ilmu itu tidak ada tandingannya sesuatu pun. Jadi walaupun orang tuanya enggak ngizinkan, tetap berangkat. Karena orang tuanya bisa hidup mandiri, karena orang tuanya sudah tercukupi. Walaupun ditinggal anaknya masih bisa mandiri, tidak tergantung oleh anaknya, berangkat mencari ilmu. Karena ilmu tidak ada tandingannya. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuh. Ilmu tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya benar. Bagaimana niatnya benar itu? Yaitu yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Karena tujuannya mencari ilmu kan menghilangkan kebodohan kita, supaya kita jadi mengerti yang sebelumnya kita tidak mengerti. Selanjutnya, sekarang pendapatnya Al-Imam An-Nawawi. Wasu'ilan Nawawiyyu rahimahullahu taala an hajjir rajuli bighairi idzni walidayhi wa hal yasihhu hajjuhu wal khuruj fi talabil ilmi wa hal ya'taman bi man'i. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ditanya tentang seorang berangkat haji tanpa izin kedua orang tuanya, apakah hajinya sah? Dan tentang seorang anak yang mencari ilmu, apakah kedua orang tuanya itu berdosa kalau melarangnya mencari ilmu? Nah, ini bagaimana pendapatnya Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang mana kita tahu beliau adalah salah seorang imam daripada madhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kata beliau, qala, beliau menjawab, lahuma man'uhu fi hajji tatawwu. Ayah dan ibunya berhak melarangnya untuk haji yang sunnah. Jadi bapak dan ibu boleh melarang anaknya untuk haji yang sunnah. Haji yang sunnah itu haji yang kedua. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Kalau haji yang pertama itu haji yang wajib, hajjatul Islam namanya. Jadi kedua orang tua itu berhak melarang anaknya pergi haji kalau hajinya adalah haji yang sunnah. Wala ya'tamani bidzalik, dan tidak berdosa kedua orang tuanya ketika melarang anaknya pergi haji, haji yang sunnah. Walaisa lahuma man'uhu minal hajjil mafrud wa ya'tamani biman'i. Dan kedua orang tuanya tidak boleh melarangnya untuk pergi haji yang wajib, dan kedua orang tua itu berdosa kalau melarang anaknya pergi haji yang wajib, haji yang pertama sekali. Anaknya mau pergi dilarang, nah ini orang tuanya dosa ngelarang. Dan anak tetap harus berangkat walaupun dilarang. Haji yang pertama, hajjatul Islam. Wa mata hajja bi ghairi idznihima shahha hajjuhu mutlaqan. Kalau anak ini berangkat juga ya, tidak diizinkan haji yang pertama, haji yang wajib enggak diizinkan oleh orang tuanya tetap berangkat juga, maka secara mutlak hajinya sah. Secara mutlak hajinya sah. Wa in kana 'asiyan fit tatawwu, namun kalau dalam haji sunnah maka dia termasuk maksiat. Ya, berangkat haji tanpa izin orang tuanya, orang tua tidak mengizinkan berangkat haji, haji yang sunnah, maka dia termasuk bermaksiat. Karena hajinya sunnah, izinnya orang tua, hukumnya adalah wajib. Yang wajib dia tinggalkan mengejar yang sunnah. Walahu safar fi talabil ilmi bi ghairi idnihima, dan boleh anak itu pergi mencari ilmu tanpa izin kedua orang tuanya. Mencari ilmu boleh pergi tanpa izin kedua orang tuanya, dengan catatan ilmu yang apa tadi? Ilmu yang wajib ya, bukan ilmu yang tambahan. Sama dengan jihad. Jihad minta izin orang tua dulu. Namun ada lagi jihad yang seandainya orang tua tidak mengizinkan tetap berangkat. Misalnya ketika ada Amirul Mukminin, kita diberi tugas untuk berangkat jihad. Yang memberi tugas Amirul Mukminin. Nah ini walaupun orang tua kita tidak mengizinkan tetap berangkat. Itu namanya jihad. Jihadu at-talab. Ya, jihad defensif. Defensif ya. Ada lagi jihadu dafa. Jihad apa namanya? Jihadu talab, jihad yang pergi menyebarkan Islam, itu apa? Defensif. Ofensif ya, yang ofensif. Ya, terbalik. Jihad yang ofensif. Adapun kalau jihad mempertahankan diri, jihad yang defensif, musuh sudah menyerang kita, maju menyerang kita, nah itu harus kita jihad. Walaupun orang tua kita melarang, tidak boleh, tetap berangkat. Sama dengan sholat. Orang tua kita melarang kita sholat, kamu tidak boleh sholat duhur. Kita sholat apa tidak? Ya tetap sholat. Tetap sholat. Kecuali kalau orang tua kita melarang kita sholat ba'diyah duhur. Jangan sholat ba'diyah duhur. Karena saya butuh perawatanmu sekarang ini. Saya butuh perawatanmu. Jangan sholat, perawat saya saja. Maka kita tinggalkan sholat ba'diyah duhur demi untuk merawat orang tua kita. Tapi kalau sholat duhurnya tidak ditinggalkan, yang wajib. Diperjelas pula oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. والطلب المفروض على كل مسلم إنما هو طلب العلم الذي لا يسع جهله. Mencari ilmu yang wajib itu, yang diwajibkan atas setiap muslim, adalah mencari ilmu yang dia tidak boleh tidak mengetahui ilmu itu. Jadi yang dimaksud ilmu yang wajib bagi tiap muslim itu adalah ilmu yang dia tidak boleh tidak mengetahui itu. Harus tahu dia masalah itu. Contohnya ya tadi masalah tauhid. Masa orang Islam gak ngerti tauhid? Sehingga masih banyak orang Islam terjerumus dalam kesyirikan. Sehingga sampai ada majalah yang isinya majalah itu dari awal sampai akhir isinya adalah iklannya Mbah Dukun dan Nenek Dukun. Ya, ada majalah dari awal sampai akhir isinya hanya iklannya dukun, dukun, tukang ramal dan semuanya. Dan masyarakat kita masih senang dengan gitu-gitu. Lah ini gimana, ini orang Islam kok enggak tahu hukumnya itu loh. Enggak harus tahu. Ini harus tahu hukumnya. Ini adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula masalah salat dan yang berkaitan dengan salat. Salat berkaitan dengan wudu. Wudu berkaitan dengan bersuci. Cara bersuci, istinja, cebok yang benar. Berkaitan dengan masalah air, ini ilmu yang wajib, harus belajar. Kalau punya harta, wajib zakat. Belajar ilmunya zakat. Berapa dia kena zakat, kapan bayar zakatnya, kepada siapa diberikan zakatnya. Demikian kalau mau puasa Ramadan, harus belajar ilmu tentang puasa Ramadan, semua yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Demikian pula kalau dia mau berangkat haji, mau berangkat umroh, harus belajar manasik dulu. Ini ilmu-ilmu yang wajib. Demikian pula kalau dia mau menikah, dia harus belajar ilmunya tentang menikah. Apa saja pernikahan itu, bagaimana pernikahan yang benar, bagaimana tata cara perceraian dalam Islam. Terus seperti itu. Jadi intinya adalah ilmu yang wajib atas setiap muslim, Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas tiap orang Islam. Itu adalah ilmu yang dia harus tahu, yang dia terjun dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kalau ilmu yang dia tidak harus tahu sudah bisa diwakili orang lain, nah maka di sini bukan ilmu yang wajib bagi dia. Contohnya ilmu faraid, ilmu tentang pembagian waris. Tidak semua orang Islam harus tahu. Kalau sudah ada yang mencukupi tahu, maka bagi yang lainnya kewajibannya itu gugur. Karena kalau ada masalah warisan, bisa ditanyakan kepada yang tahu. Ilmu tentang bahasa, ilmu tentang lughah, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ya, tidak semuanya harus tahu. Yang penting kita tahu, pokoknya bisa baca lah dengan benar, seperti itu, tidak salah bacaannya. Kalau mendalami, itu tidak perlu semuanya, cukup pakar-pakarnya saja. Sehingga kalau kita tidak paham, tanya kepada dia. Seperti itu. Jelaskan perbedaannya, mana ilmu wajib, mana ilmu yang tidak wajib. Jadi kalau ilmu yang wajib, minta izin orang tuanya, diizinkan, tidak diizinkan, tetap berangkat. Adapun kalau ilmu yang tidak wajib, maka kalau tidak diizinkan, jangan berangkat. Karena orang tua itu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, orang tua itu perasaannya berbeda dengan perasaannya seorang anak. Seorang anak mungkin tidak, apa namanya, tidak akan banyak memikirkan orang tuanya. Tapi orang tua selalu mikir anaknya. Antum akan merasakan itu kalau antum sudah punya anak. Orang tua itu mikirin anaknya terus. Sementara anak kadang melupakan orang tuanya. Ketika antum merantau di sini, antum merantau dari negerinya antum, dari kota lain, dari pulau lain ke kota Malang. Ini orang tuanya antum di sana mikirin antum. Bagaimana anak saya? Bagaimana keadaannya? Kira-kira apakah anak saya selamat? Apakah anak saya tidak terjerat aliran sesat? Apakah anak saya tidak terjerat narkoba? Apakah anak saya tidak terjerat pergaulan bebas? Terus orang tuanya mikiri. Orang tua cari nafkah, yang laki cari nafkah, yang perempuan terus berdoa nangis, berdoa kepada Allah tahajud, mendoakan anaknya. Kadang anaknya melupakan, tidak mikir anaknya. Iya. Kemudian selanjutnya, fatajuzur rihlatu bi ghairi idnil abawaini idza lam yakun bi baladit talibi man ya'rif man yu'arrifuhu wajibatil ahkam wa syara'i'al islam. Boleh seorang anak itu merantau tanpa izin kedua orang tuanya kalau di negerinya sendiri tidak ada ulama yang menjelaskan kepada dia tentang kewajiban-kewajiban hukum, tentang syariat Islam. Jadi kalau di negerinya sendiri, di kota sendiri tidak ada ulama yang menerangkan itu, yang menjelaskan, maka boleh dia pergi ke kota lain tanpa seizin orang tuanya, dengan catatan ilmunya ilmu yang wajib yang telah dijelaskan tadi. Fa amma idza kana qad 'arafa 'ilmal muftarat 'alaihi fatukrahu lahur rihlatu illa biizni abawai. Adapun jika dia sudah mengetahui ilmu-ilmu yang wajib atas dia, maka makruh, dibenci kalau dia merantau tanpa seizin kedua orang tuanya hanya untuk mencari ilmu yang tidak wajib tadi itu, dibenci. Ya. Pada sore hari ini saya ingin menambahi lagi berbicara tentang birrul walidain. Masalahnya ini jelaskan, sudah jelaskan intinya ya. Jadi merantau mencari ilmu itu harus izin kepada orang tua dulu. Orang tua mengizinkan, alhamdulillah. Orang tua tidak mengizinkan, dilihat dulu. Kalau ilmunya ilmu yang wajib, maka tetap berangkat mencari ilmu. Kalau di kampung kita tidak ada, kalau di kota kita tidak ada yang mengajarkan ilmu itu. Kalau ilmunya bukan ilmu yang wajib, maka sabar untuk tetap kumpul dengan kedua orang tuanya. Apalagi sekarang sudah fasilitas ini mudah sekali. Walaupun kita tidak berangkat pergi, kita masih bisa mendengarkan kaset. Ada kaset, ada MP3, ya, ada video, ada DVD, ada VCD. Jadi kita tanpa pergi pun, kita masih bisa untuk mencari ilmu di rumah kita. sambil tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Di sini ada kisah-kisah tentang birrul walidain, yang mana kalau birrul walidain antum dalilnya sudah tahu, ini wasiat Allah. Allah yang nyuruh kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Wa wassainal insana biwalidayh, ya. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ayat-ayat model gini di dalam Al-Quran terlalu banyak. Bahkan digandeng antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana di dalam surat Al-Isra ayat 23-24, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan Tuhanmu telah menetapkan supaya kamu tidak beribadah kecuali hanya kepadanya saja, dan supaya kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffiw, fala taqul lahumā uffiw wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ya, kalau kedua orang tuamu itu sudah tua dua-duanya, atau salah satunya, maka jangan mengatakan kata-kata yang menyinggung perasaannya. Walaupun yang menyinggung perasaannya, jangan. Jangan membentak, jangan menghardik, jangan bersikap kasar, tapi berkatalah dengan kata-kata yang mulia, sopan, akhlak kepada kedua orang tua. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Rendahkan sayap kehinaan sebagai bentuk kasih sayang. Artinya yang tawaduk kepada orang tua, jangan sombong. Sebagai bentuk kita ini sayang, kasihan. Ya subhanallah. Kemarin ada seorang ibu baru punya anak. Saya tanya, bagaimana rasanya punya anak? Jawabannya apa? Punya anak itu rasanya sakit. Karena memang sakit. Kalau antum pernah menyaksikan seorang ibu ketika melahirkan, barangkali antum punya istri, antum pernah menemani istrinya antum ketika melahirkan, apa yang terjadi? Sakit luar biasa. Karena itu kita merendah, sayang kepada orang tua kita. Kasihan, ya Allah. Apalagi sudah tua. Dan kita doa, baik mereka hidup atau mereka sudah mati, kita berdoa. Di antara doanya adalah Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau mau disambung dengan ayat yang lainnya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabb, ampunilah hamba dan kedua orang tua hamba. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik hamba ketika hamba masih kecil. Ibadah kepada Allah, jangan syirik. Berbakti kepada kedua orang tua. Allah memberikan nikmat kepada kita. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menjadikan kita ada. Dan orang tua kita juga memberikan nikmat kepada kita, yang mendidik kita, yang melahirkan kita. Karena itu Allah mengatakan anishkurli waliwalidayk, bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, thalathu ayat makrunat bitalat. Ada tiga ayat dalam Al-Quran yang digandeng dengan tiga permasalahan. La tuqbal wahidatun bighairi qarinatiha. Tidak akan diterima salah satunya kalau tidak ada pasangannya. Jadi ada tiga ayat ketemu dengan tiga hal. Harus ketemu dengan pasangannya. Kalau enggak ketemu dengan pasangannya, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama-tama ayat Allah, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Digandeng, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digandeng. Faman ata'a Allah wa lam yuti'ir rasul lam yuqbal minhu. Barang siapa taat kepada Allah saja dan tidak mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima amalannya. Harus taat kepada kedua-duanya. Yang kedua, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikan sholat, bayarkan zakat. Dirikan sholat, bayarkan zakat gandengannya. Faman shalla wa lam yuzakki lam yuqbal minhu. Barang siapa yang sholat tapi tidak mengeluarkan zakat, maka tidak diterima dari dia. Tidak diterima zakatnya dari dia. Apa namanya? Sholatnya. Ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang ketiga, anishkurli waliwalidayk, kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Faman syakarallaha wa lam yashkur liwalidayhi lam yuqbal minhu. Barang siapa bersyukur kepada Allah tapi tidak berterima kasih kepada kedua orang tuanya, maka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup syukur kepada Allah saja, tidak cukup, harus berterima kasih kepada kedua orang tua. Subhanallah. Di sini juga ada hadith-hadith tentang bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Dikeluarkan oleh Asy-Syaikhain, Asy-Syaikhan, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima, dan yang lain-lainnya. Ini lafadznya lafadz Imam Muslim rahmatullahi alaih, melalui jalan sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi ingin membaiat Nabi. Sahabat itu mengatakan, ubayi'uka 'alal jihadi wal hijrati abtaghil ajr. Wahai Rasulullah, saya baiat Anda. Saya baiat Anda untuk jihad dan hijrah, saya mengharapkan ganjaran. Apa kata Rasulullah? Fahal min walidayka ahadun hayy? Apakah di antara kedua orang tuamu itu ada salah satu yang masih hidup? Kata orang itu, na'am balkilahuma. Iya ya Rasulullah, bahkan kedua-duanya masih hidup. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fatabtaghi al-ajra minallah? Apakah kamu ingin ganjaran dari Allah? Qala na'am. Iya ya Rasulullah, saya ingin ganjaran dari Allah. Farji ila walidayk fa ahsin sahbatahuma. Pulanglah kamu, berbakti kepada kedua orang tuamu. Kalau memang kamu ingin ganjaran daripada Allah subhanahu wa ta'ala, pergilah kamu, pulanglah, temui kedua orang tuamu dan berbaktilah kamu kalau memang kamu ingin ganjaran. Jadi tadi bayatnya kepingin apa? Kepingin apa tadi bayatnya? Kepingin jihad dan hijrah. Kata Rasulullah malah disuruh pulang menemui orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim rahmatullahi alaihima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul amali yahabbu ila Allah?" Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat pada waktunya. Beliau ditanya lagi, "Tsumma ayyu?" Kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala, "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian beliau ditanya lagi, "Tsumma ayyu?" Apalagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad di bawahnya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Demikian pula di dalam riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim, ada seorang yang minta izin mau jihad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta izin mau berangkat jihad. Rasulullah tanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tua masih hidup? Qala na'am. Iya ya Rasulullah, ibu bapakku masih hidup. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fafihima fajahid." Jihadlah kamu dengan cara berbakti kepada kedua orang tuamu. Jadi jihadnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ini adalah cerita. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Melalui jalan Muawiyah bin Jahimah As-Sulami. Muawiyah bin Jahimah As-Sulami radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Faqultu," lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, inni kuntu aradtu al-jihad ma'aka abtaghi bidzalika wajhallahi wat-daral akhirah Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin berjihad bersama Anda. Aku ingin mendapatkan wajah Allah dan ingin kampung akhirat. Kepingin mendapat ridha Allah dan kepingin masuk syurga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waihak ahayyatun ummuk?" Wah, bagaimana kamu ini? Apakah ibumu masih hidup? Qala na'am, iya ya Rasulullah, ibuku masih hidup. Qala irji fabirraha. Pulanglah, berbaktilah kepada ibumu. Lalu orang ini tidak puas, masih kepingin jihad. Tsumma ataituhu minal janibil akhar. Kemudian aku datangi Nabi dari sisi lain. Jadi mungkin tadi datang dari arah sebelah mana ya? Mungkin dari belakang atau dari arah mana? Sekarang datang lagi dari sampingnya Nabi. Pertanyaannya sama. Ya Rasulullah, aku ingin pergi jihad bersama Anda. Aku ingin mendapatkan wajah Allah dan kampung akhirat. Jawabannya Rasulullah sama dengan tadi. Bagaimana sih kamu ini? Apakah ibu masih hidup? Iya, ibuku masih hidup ya Rasulullah. Pergilah kamu, berbaktilah kepada ibumu. Tidak terima orang ini. Tsumma ataituhu min amami, aku datangi lagi Nabi dari depannya. Tiga kali tanyanya. Pertanyaan yang sama. Ya Rasulullah, aku ingin pergi jihad bersama Anda. Ingin mendapatkan wajah Allah dan kampung akhirat. Rasulullah tanya sama, "Waihak ahayyatun ummuk?" Bagaimana sih kamu ini? Apakah ibu masih hidup? Qala na'am, iya ya Rasulullah, ibuku masih hidup. Kata Rasulullah, "Waihak ilzam rijlaha fatammal jannah." Iya. Peganglah kaki ibumu karena di sanalah ada surga. Jadi peganglah kaki ibumu, di sanalah ada surga. Maksudnya adalah berbaktilah kepada ibumu karena di sana ada surga. Jadi bukan kaki ibunya dipegang loh ya. Jangan salah paham. Surga di bawah telapak kaki ibu. Nanti kaki ibunya dipegangi aja. Surga ada di sana. Bukan. Maksudnya adalah berbakti kepada ibu. Karena surga ada di bawah telapak kakinya ibu. Kalau kita berbakti kepada ibu, masuk ke dalam surga. Kemudian di sini ada cerita-cerita dari salafus soleh. Praktek langsung. Ini praktek berbakti. Ini seandainya waktunya tidak cukup, mungkin hari ini kita tidak ada pertanyaan dulu. Seandainya tidak cukup ya. Ini ada cerita-cerita yang bagus. Tapi kalau waktunya cukup nanti ada sisa, kita sambung dengan pertanyaan seperti biasanya. Kalau tidak cukup, pertanyaannya dipending untuk hari berikutnya. Muhammad ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, kana idza kallama ummahu ka'annahu yatadharra. Muhammad ibnu Sirin ini kalau ngomong sama ibunya itu seperti orang sakit, ya, merintih. Saking sopannya kepada ibunya, kalau ngomong itu merintih seperti orang sakit. Wa qala ibnu Auf, berkata ibnu Auf, dakhala rajulun ala Muhammad ibni Sirin wa huwa inda ummi, wa qala ma sya'nu Muhammad, ayashtaki huwa? Qalu la, walakin hakadha yakunu idza kana inda ummi. Ada seorang yang masuk menemui Muhammad ibnu Sirin, seorang ulama besar Muhammad ibnu Sirin ini. Ketika itu Muhammad ibnu Sirin berada di samping ibunya, sambil merintih di depan ibunya. Lalu orang yang lihat tadi kaget, loh, kenapa Muhammad ibnu Sirin? Apakah dia sakit? Kok dia merintih kayak gitu? Lalu dijawab oleh orang-orang yang kenal, tidak, dia tidak sakit. Memang begitulah dia bersikap kepada ibunya. Jadi kan ngomong itu kepada ibunya sopan sekali, luar biasa, ya. Kalau orang Jawa mungkin bahasanya bahasa kromo inggil, ya. Kalau kita bahasa Malang bahasa kasaran ini. Jadi sopan sekali ya, sampai seakan-akan ibaratnya orang yang sakit. Ini menunjukkan jangan sampai nyinggung perasaannya ibu, jangan sampai hatinya ibu sakit. Allahu Akbar, luar biasa. Ini contoh. Demikian pula Abul Hasan Ali bin Al Husain Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin, ini cicitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kana min sadati tabi'in, beliau termasuk pemimpinnya para ulama tabi'in. Wa kana katsiral birri bi ummih, dan bahwasanya dia ini sangat berbakti kepada ibunya. Hatta qila lahu innaka min abarrin nas bi ummik walasna naraka taqulu ma'aha fi shahfa. Sampai orang-orang bertanya, wahai Ali Zainal Abidin, Anda ini termasuk seorang yang paling berbakti kepada ibu Anda, tapi kenapa kami tidak pernah melihat Anda makan dengan ibu Anda, makan bersama sofah ya. Jadi makan zaman dulu itu kan bareng-bareng ya. Jadi dari nampan besar makannya bareng, biasanya gitu. Lah ini kenapa kami kok tidak pernah lihat Anda makan bareng dengan ibu Anda, padahal kami lihat Anda ini adalah orang yang paling berbakti kepada ibu, kok tidak pernah makan bareng? Kenapa? Apa kira-kira alasannya? Alasannya adalah akhafu an tasbiqa yadi ila ma sabaqat ilaihi ainuha fa akun qad aqaqtuha, karena aku khawatir tanganku mengambil makanan yang sudah dilihat oleh ibuku. Ibuku sudah lihat kepingin itu, tapi aku mendahului mengambil sehingga aku menjadi anak yang durhaka. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi khawatir ibunya sudah lihat, sudah kadang senang ibunya dengan itu ya, diambil dimakan sehingga aku menjadi anak yang durhaka. Selanjutnya seorang ulama lagi salafus saleh namanya Haywah bin Syuraih. Haywah bin Syuraih salah seorang imam kaum muslimin, ulama yang sangat terkenal. Dia punya majelis ta'lim, punya halaqah majelis ta'lim, majelisnya besar ya. Para penuntut ilmu dari berbagai penjuru datang, dari berbagai kota, berbagai pulau datang menuntut ilmu kepada beliau. Ketika beliau sedang ngajar gini, sedang ngajar gini ya, tiba-tiba ibunya datang. Ibunya datang langsung teriak-teriak ibunya, kum ya aywa fa'alif ad-dajjaj fayakum wa yatruk at-ta'lim. Jadi ibunya, yang namanya ibu kadang orang awam mungkin ya, ini sudah ngajar kayak gini, ibunya datang, hei aywa, ayo itu loh, kamu beri makan dulu ayamnya, kamu belum memberi makan ayam kamu, ayo. Dia tidak malu, dia permisi ya, majelisnya selesai dulu ya, assalamualaikum, saya mau beri makan ayam ya. Demi untuk memenuhi panggilan ibunya. Kalau kita gimana ini? Mangkel kita, waduh ibu kira isini-sini kira ini. Dek ngarepe wong akeh. Dikongkon kaya imbangan pete. Kalau kita mungkin malu, tapi pula ndak ada malu. Bayangkan, ini memalukan loh ini kalau menurut kita. Hai haiwa, itu loh. Kamu lupa belum beri makan ayam. Ayo kamu beri makan dulu ayamnya. Ndak ada masalah. Ya, majelis ditutup dulu memberi makan ayam. Allahu Akbar, luar biasa. Ini contoh-contoh yang perlu kita tiru, ndak usah malu. Karena kadang mungkin ibu itu orang awam, enggak ngerti ya apa adanya. Karena kalau seorang ibu yang dia paham ngerti, enggak mungkin gitu kan. Anak saya sedang ngajar ya, nanti aja selesai ngajar. Kadang mungkin ibunya itu enggak ngerti, orang awam. Ya kita harus memahami. Jadi bukan ibu kita suruh levelnya naik ke level kita. Tapi kita berusaha turun level ke levelnya ibu sehingga nyambung. Demikian pula wa kana Talq bin Hubaib rahmatullahi alaih la yamshi fawqa baitin fawqa bait fawqa dhahri baitin wa ummuhu tahtahu ijlalan laha wa tawqiran. Ini Talq bin Hubaib, beliau ini tidak berani berjalan di sebuah rumah yang dua lantai, yang dia berada di lantai atas sementara ibunya berada di lantai bawah, karena khawatir tidak sopan kepada ibunya. Subhanallah. Jadi kalau rumahnya ada dua lantai ya, dia tidak berani berada di lantai atas kalau ibunya berada di lantai bawah, karena menghormati ibunya, memuliakan ibunya. Saya tidak mau ibu berada di bawah kaki saya. Subhanallah. Ini akhlak. Namun bukan berarti tidak boleh loh ya. Kalau secara hukum boleh-boleh saja. Tapi ini namanya orang itu perasaannya berbeda-beda. Kalau saya kok tidak serak saya. Ya sudah, kalau kamu tidak serak ya jangan lakukan. Jangan lakukan. Kemudian berikutnya lagi. Wa hadza ibnu aun. Nadathu ummuh fa'ajabaha fa'ala sawtuhu sawtaha fa'ataqa raqabatain yara annahuma kafarah lima fa'al. Ibnu Aun dipanggil oleh ibunya, diseru oleh ibunya dipanggil. Lalu Ibnu Aun ini menjawab dengan suara yang lebih keras dari suara ibunya. Karena dia menjawab dengan suara yang lebih keras dari suara ibunya, dia menyesal, ya Allah, aku telah durhaka. Karena suaraku tadi lebih keras daripada suara ibu saya. Lalu apa yang terjadi? Sebagai tebusannya, memerdekakan dua budak. Subhanallah. Karena khawatir berdosa, suaranya lebih tinggi daripada suaranya ibunya. Ini diantara bakti-bakti salafus soleh. Demikian pula wabaka Iyas bin Muawiyah hina matat ummu fuka'an syadidan faqila lahu fi dhalik faqala kana li baban maftuhan ilal jannah fa'ughliku ahaduhuma. Iyas bin Muawiyah ini seorang anak yang terkenal berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia masih punya bapak dan dia juga punya ibu. Suatu hari ibunya meninggal dunia. Lalu ia sini nangis, luar biasa nangisnya, ditinggal mati oleh ibunya. Lalu ditanya, kenapa kamu kok nangis seperti ini? Apa jawabannya? Aku sebelumnya mempunyai dua pintu yang terbuka menuju surga. Sekarang yang satu pintu itu sudah tertutup. Jadi tadi itu aku punya dua pintu, bapakku dan ibuku. Ini adalah dua pintu yang terbuka menuju surga. Dan sekarang salah satu dari pintu itu sudah tertutup. Aku tidak bisa lagi masuk surga melalui berbakti kepada ibu ketika masih hidup. Walaupun masih bisa ketika sudah mati ya, dengan doa-doa dan yang lainnya. Tapi berbakti ketika masih hidup dan tidak bisa lagi aku. Subhanallah. Jadi di sini beliau melihat kedua orang tuanya itu adalah dua pintu menuju surga. Memang benar. Sebagaimana doa malaikat Jibril kan, yang diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antara isi doanya adalah raghima an furujulin adraka abawaihi indal kibar ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhul al jannah. Celakalah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya sudah tua, kedua-duanya atau salah satunya, lalu sang anak tidak bisa masuk surga karena itu. Artinya kalau kita tidak masuk surga, berarti kita telah menyia-nyiakan orang tua kita. Memang berkumpul dengan orang tua itu butuh sabar. Karena biasanya orang tua itu maunya menang sendiri. Walaupun salah, tidak mau disalahkan. Tetap benar. Jadi walaupun apa, kita yang mengajari dia, tapi dia tidak mau kita mengajari, seakan-akan dialah yang mengajari kita. Ya sudah, kita sabar, menyadari saja. Yang penting jangan sampai kita termasuk anak yang durhaka. Termasuk juga di sini adalah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Siapa yang tidak kenal Abu Hanifah? Imamul Fuqaha. Beliau termasuk gurunya para imam. Termasuk imam madhab besar. Apa yang terjadi? Imam Abu Hanifah ini ketika itu diajak oleh ibunya ke majelisnya, halaqahnya Umar bin Dar. Jadi ada seorang ulama lain namanya Umar bin Dar, punya majelis taklim. Abu Hanifah punya majelis taklim lebih hebat lagi. Tapi ibunya itu malah ngajak Abu Hanifah ini pergi menemui Umar bin Dar, menanyakan sesuatu. Dan Abu Hanifah nurut aja, sudah nurut aja diajak menanyakan sesuatu. Padahal mestinya ibunya kan tidak perlu tanya kepada Umar bin Dar. Ini anakmu lebih pintar dari Umar bin Dar, anakmu lebih pakar dari Umar bin Dar. Tapi karena ibu, itulah namanya ibu. Orang tua kan kalau sudah maunya ya, maunya. Abu Hanifah nurut aja, dituntun ibunya diajak tanya bagaimana hukumnya ini, bagaimana hukumnya itu. Ya tidak apa-apa, sabar. Bahkan kadang orang tua itu, tapi tidak semuanya ya, kadang orang tua itu ada kepuasan tersendiri kalau dia itu berhasil menunjukkan bahwa dia lebih tinggi dari anaknya. Ada kepuasan kayak gitu kadang orang tua itu. Ya ini mungkin kayak gitu. Jadi merasa anaknya ini kok saya kalah saingan dengan anak saya. Saya jatuhkan dulu aja derajatnya. Kadang ada orang tua itu pemikirannya gitu, itu ada. Ya kita sabar aja sudah. Sabar aja. Karena ya mungkin tidak lama lagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu kan. Tapi yang dipanggil siapa dulu kita enggak tahu. Karena mati enggak nunggu Tidak nunggu umur. Kemudian juga kalau orang tua kita sudah tua, jangan kita berdoa minta orang tuanya mati, jangan. Sabar. Kita doanya adalah, ya Allah, berilah hamba ketabahan, berilah hamba kesabaran menghadapi orang tua hamba. Jadikanlah hamba orang yang berbakti menghadapi orang tua hamba. Jangan berdoa seperti itu. Jangan malah, ya Allah, kok gak mati-mati, ya Allah, kapan berangkatnya? Gak berangkat-berangkat. Jangan. Nanti kita jadi anak durhaka. Jadi kita minta kepada Allah sabar menghadapi Allah. Berilah hamba sabar. Jadikan anak yang berbakti. Jangan sampai menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Demikian pula waqala Muhammad ibnul Munkadir, berkata Muhammad ibnul Munkadir, bata akhi Umar yusalli wa bittu aghmizu rijla ummi wa ma uhibbu anna laylati bi laylati. Ya, ada dua orang saudara. Saudara yang satu namanya Muhammad ibnul Munkadir, yang satu namanya Umar. Yang namanya Umar ini semalam suntuk sholat, sholat tahajud. Sementara Muhammad ibnul Munkadir gak sempat sholat malam karena merawat ibunya, mijeti ibunya, ya, merawat ibunya, mijeti kakinya ibunya. Lalu kata apa, apa kata Muhammad ibnul Munkadir? Aku tidak suka kalau malamku diganti dengan malamnya Umar. Maksudnya apa? Walaupun Umar itu sholat semalam suntuk, aku tidak sholat tapi mijeti ibu, insya Allah fadilahnya mijeti ibu ini lebih besar daripada fadilahnya sholatnya si Umar. Ini fadilahnya mijeti ibu lebih besar dari fadilahnya sholatnya si Umar. Demikian pula sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Sahabat Abdullah ibnu Umar, ya, beliau melihat ada seorang laki-laki gendong seorang perempuan tua tawaf. Digendong seorang perempuan tua tawaf. Ya, tawaf di Ka'bah muter-muter kan gendong ibunya. Kalau zaman dulu kan enggak ada, kalau sekarang kan sudah ada kursi roda. Dulu kan enggak ada, dulu digendong, digendong. Kemudian laki-laki itu ditanya, "Man hadhihi? Siapa yang kamu gendong ini?" Jawabannya, "Ummi, innaha ummi, ini adalah ibuku wahai sahabat Abdullah bin Umar." Lalu sang anak bertanya, "Atarani qad wafaituha haqqaha ya ibnu Umar?" Wahai ibnu Umar, apakah dengan menggendong ibuku ini aku telah memenuhi hak ibuku? Apakah aku telah cukup berbakti dengan cara menggendong ibuku ini? Apakah cukup? Apa jawabannya? Jawabannya adalah, "Wallahi mahma fa'alta biha falan ya'dila dhalika talqah wahidah min talqah min talqatiha fika sa'ata wiladatik." Ya, demi Allah, apapun yang kamu lakukan kepada ibumu masih tidak bisa menyamai satu rasa sakit ketika melahirkan kamu dahulu. Subhanallah. Karena ketika melahirkan kan sakit kan, ada kontraksi-kontraksi sampai puluhan kali kontraksinya itu. Apapun yang kamu lakukan kepada ibumu masih belum bisa membalas satu kontraksi yang dilakukan, yang dirasakan sakitnya oleh ibumu ketika melahirkan kamu. Karena seorang ibu ketika mau melahirkan sakitnya bukan main loh. Kalau antum nanti punya istri melahirkan, coba saksikan istrinya antum apa yang terjadi. Teriak-teriak. Bahkan seakan-akan rohnya itu keluar. Seakan-akan dia bakal mati. Subhanallah. Keringatnya keluar, luar biasa. Dan itu adalah pelebur dosa-dosa punya anak. Kemudian berikutnya lagi, ini yang terakhir. Wa hadza Muhammad bin Bashar al-masyhur bi Bundar al-Imam al-Hafidh. Ya, seorang ahli hadis. Namanya Muhammad bin Bashar, terkenal dengan nama Bundar. Namanya Bundar. Jadi Bundar itu sebutannya, panggilannya seorang ulama, ya. Jadi kalau antum punya anak, antum kasih nama aja Bundar. Nanti kita Bundar buat main-main nanti. Jadi namanya Muhammad bin Bashar, cuman terkenal dipanggil dengan Bundar. Al-Imam Al-Hafidh, rawiyatul Islam. Seorang imam, seorang hafidh, perawi, ahli hadith. Di Basrah, di Irak sana. Beliau mengatakan, "Aradtul khuruj ya'ni ar-rihla li talabil ilmi famana'atni ummi fa'ata'tuha faburika li fi. Aku sebenarnya dahulu itu ingin keluar merantau mencari ilmu. Merantau mencari ilmu, tapi dilarang oleh ibuku. Akhirnya aku taat kepada ibuku, tidak jadi merantau. Lalu aku diberi barokah oleh ilmu, oleh Allah, dengan ilmu yang luar biasa. Ini dengan catatan ilmu yang tidak wajib tadi ya. Jadi ingin memperdalam mungkin ilmu hadis atau yang lainnya, ingin memperdalam saja. Tidak diajarkan ibunya, tidak taat, sami'na wa ta'na. Ternyata malah oleh Allah diberi barokah, ilmunya sangat mendalam. Ya. Kemudian di akhir majelis ini saya ingin membawakan satu syair, satu puisi. Yang mana syair ini saya dapatkan dari seorang ustaz. Beliau adalah guru di sini dulu. Namanya Al-Ustaz Abdurrahman Mukhaddam. Beliau sudah meninggal dunia ya, rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Semoga Allah memberikan penerangan di alam kuburnya, dan semoga alam kuburnya oleh Allah diluaskan sejauh mata memandang, dan alam kuburnya oleh Allah dijadikan taman di antara taman-taman surga. Allahumma amin. Beliau pernah mengajarkan kepada saya satu syair, beliau tuliskan, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih hafal syair itu, yang berbunyi, ati'il ilaha kama amar wa mla' fu'adaka bil hadar wa ati' abaka fa innahu rabbaka min ahdis sihar wa khda' li ummika wardaha fa 'uququha ihdal kubar hamalatka tis'ata ashhurin bainat tamarrudi wad dajar wa idza maritta fa innaha tabki bidam'in kal matar. Intinya adalah pertama-tama taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah perintahkan untuk taat. Yang kedua, taat kepada bapak, karena bapak berusaha, bapak berjuang, bapak bekerja, bapak membanting tulang. Kemudian yang ketiga adalah berbakti kepada ibu. Ya, sebenarnya kalau dalam hadis kan urutannya ibu dulu tiga kali baru kemudian bapak. Jadi berarti ini bukan urut-urutan ya, sekedar susunannya saja. Supaya susunannya itu mudah. Karena apa? Ibu itu mengandung 9 bulan. Sakit bukan main, mengandung 9 bulan dibawa kemana-mana. Ya, beratnya berapa anak itu? Ya, sampai ada yang 3 kilo. Coba kalau kita bawa sesuatu di perut kita. Coba kita bawa nanti apa di perut kita ya? Benda apa di sini kita bawa kemana-mana? Berat apa enggak? Berat. Ini 9 bulan. Belum lagi ketika melahirkan sakitnya bukan main. Demikian pula kalau sang anak itu sakit. Ketika anak itu sakit apa yang terjadi? Ibu itu nangis sampai air matanya membanjir seperti banjir, air matanya keluar dengan banyak. Bahkan kadang seorang ibu atau seorang bapak itu berdoa kepada Allah, ya Allah jangan anak saya yang sakit, lebih baik yang sakit adalah saya daripada anak saya. Subhanallah. Inilah kajian kita pada sore hari ini. Jadi pada sore hari ini kita tidak ada sesi pertanyaan. Kalau ada yang mau ditanyakan, disimpan aja untuk sesi berikutnya. Semoga kajian kita ini bermanfaat. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Allah menjadikan kita istiqamah, dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.